Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Menyempurnakan pembicaraan kita yang masih tersisa dari pembicaraan Nawaqidul Islam Al-Ashrah, 10 pembatal Islam. Kita telah sampai pada pembatal yang ke-10, yaitu Al-I'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Berpaling total dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, berpaling itu ada 3 bentuk diterangkan para ulama kita. Orang berpaling dari agama ini ada dalam 3 bentuk. Yang pertama, berpaling secara total dari agama ini tanpa mau peduli sama sekali. Tidak mau mendengarkan, tidak mempelajari, sekalipun dia tidak mendustakan dan juga tidak membenarkan, dia kuat sama sekali yang kedua, berpaling dari tafsil. Berpaling dari mempelajari agama ini secara tafsil, secara rinci, karena malas, ada rasa kemalasan untuk mempelajari agama ini. Dia enggak mau dalam-dalam belajar agama. Orang yang seperti ini statusnya adalah maksiat, karena belajar agama terlebih berkaitan kebutuhan yang harus dia ketahui adalah kewajiban. Sehingga orang yang mereka berpaling dari mempelajari detailnya agama karena malas, sedangkan itu kebutuhan dia, maka ini adalah kemaksiatan. Lain dengan yang sudah masuk di dalam cabang-cabang ilmu yang rumit, yang sudah tingkatnya tingkat ini ahli spesialisnya para ulama, yang itu merupakan bagian daripada fardu kifayah. Yang ketiga, orang yang berpaling dari agama ini karena memang sama sekali belum sampainya hujah risaliyah, belum sama sekali belum sampai penjelasan agama ini kepada dia. Orang yang seperti ini statusnya sebagaimana di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula. Kami tidak akan mengadab suatu kaum yang kami tidak akan mengadab suatu kaum hingga kami mengutus kepada mereka seorang rasul dalam rangka untuk iqamatul hujjah. Inilah diantara beberapa bentuk berpaling dari agama ini. Dan sungguh sikap berpaling dari agama ini, apabila seorang dia sengaja berpaling, ada majelis pengajian, ada ustadz, ada media, ada sarana untuk dia bisa mengetahui agama ini, lalu dia sengaja berpaling, maka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan fawalau qarin wa innahum la yasudduna 'anis sabil wa hum yahsabuna annahum muhtadun." Ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fabisal qarin. Allah katakan, barang siapa yang dia berpaling dari petunjuk Allah yang Maha Rahman, barang siapa yang dia berpaling dari petunjuk Allah yang Maha Rahman, yaitu agama ini, risalah Al-Qur'an, Allah akan sertakan bagi dia qarin, syaitan sebagai qarinnya. Nuqayyid lahu syaitan fawalau qarin. Barang siapa yang dia berpaling dari agama ini, Allah akan sertakan bagi dia syaitan sebagai qorin, teman dekat yang mengiringinya, yang senantiasa membimbing dia. Kemudian Allah sebutkan wa innahum la yasudduna 'anil sabil, dan para syaitan ini akan menghalang-halangi dia dari jalan yang lurus. Syaitan ini akan menghalang-halangi dia dari jalan yang lurus, sehingga menuntun mereka untuk masuk ke lorong-lorong kesesatan. Sebagaimana yang Rasulullah SAW ketika terangkan, ketika menggambarkan atau menerangkan ayat wa anna hadha sirati mustaqiman, inilah jalan yang lurus, Nabi menggambar sebuah garis lurus. Seret, lalu mengatakan hadha sabilullah, inilah jalan Allah. Lalu Nabi menggambar garis kanan dan kiri yang banyak. Lalu Nabi katakan hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan. Walaisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan, tidak ada satupun dari jalan-jalan ini kecuali syaitan ada di atasnya. Apa yang dia lakukan ikhwan? Syaitan akan memanggil-manggil orang yang mereka berjalan di atas jalan yang lurus. Ya Abdullah, ta'al, halumma, hadha tariq, wahai hamba Allah, kesini, ini jalan yang dimaksud, ini jalan yang perlu kamu tempuh. Semua syaitan demikian, sehingga syaitan akan membelokkan manusia dari jalan Allah SWT. Wahum yahsabuna annahum muhtadun, kemudian orang-orang yang telah dibelokkan oleh syaitan ke jalan-jalan yang bengkok tadi ikhwan, akan sampai pada tingkat mereka menyangka mereka sedang berada di atas hidayah. Inilah yang sangat dikhawatirkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Sesat, akan tapi perasaan dia seperti di atas jalan yang lurus. Ini sebagaimana di dalam ayat Allah, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah aku kabarkan kepada kalian orang-orang yang mereka paling merugi amalnya? Mereka beramal ikhwan, bukan mereka tidak beramal. Mereka beramal, mereka berbuat, mereka mengeluarkan tenaga, mengorbankan waktu, mereka mengorbankan banyak hal. Ibaratnya adalah orang yang mereka berdagang. Dia berbuat, dia buka toko, dia jualan, dia beramal. Akan tapi orang ini orang yang paling merugi dengan amalnya itu. Siapa orang yang mereka paling, orang yang beramal dan merugi dengan amalnya itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang-orang yang mereka sesat dalam kehidupan dunianya. Dia menempuh jalan-jalan yang bengkok, jalan-jalan yang sesat. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, akan tapi dia menyangka dia sedang melakukan perbuatan yang baik. Dia sedang melakukan perbuatan sebaik-baik perbuatan. Inilah yang tadi katakan wahum yahsabuna annahum muhtadun. Seluruh firaquddalah ikhwan, seluruh kelompok-kelompok sesat, maka mereka di atas kesesatan mereka, mereka menyangka di atas jalan yang lurus. Inilah yang para salaf kita mengingatkan dengan ungkapan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dibandingkan dengan maksiat. Kenapa bid'ah lebih dicintai oleh iblis dibandingkan dengan maksiat ikhwan? Al-bid'atu la yutabu wal maksiatu yutab. Bid'ah itu sangat kecil kemungkinannya untuk ditaubati. Adapun maksiat lebih besar kemungkinannya untuk ditaubati. Dua-duanya perkara yang susah untuk bertaubat. Tetapi bid'ah lebih susah bertaubat dibandingkan dengan maksiat. Kenapa ya, kawan? Bid'ah lebih susah untuk bertaubat dibandingkan dengan maksiat. Kenapa? Iya, karena orang yang mereka berada di atas bid'ah ini menyangka dia lurus, wahum yahsabuna annahum muhtadun, dia menyangka dirinya di atas hidayah. Oleh karena itulah hampir sangat jarang walaupun ada satu dua orang yang berzina terang-terangan di panggung, orang yang mereka minum khamr terang-terangan di panggung di depan khalayak ramai, sangat jarang walaupun ada satu dua. Tetapi orang yang mereka berbangga berapi-api di depan mimbar dan mereka sangka dia di atas petunjuk dengan semangat dia bicara di depan ribuan manusia, sedangkan dia sedang menyebarkan kesesatan, itu sangat banyak. Sangat banyak. Sehingga bagaimana mereka akan bertaubat kepada Allah sedangkan dia menyangka dirinya lurus? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang dia berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan sertakan syaitan menjadi qorin yang selalu menyertai, mendampingi dia, dan dia akan menghalangi dari jalan Allah dan membuat, menggambarkan kepada orang yang sesat ini dia sedang melakukan sebaik-baik amal. Ini yang dikatakan oleh Allah dengan istilah tasyin, syaitan menghias-hiasi keburukan apa yang dia lakukan sehingga nampak baik di mata dia. Kemudian kalimat akhir ayat ini, ya laita baini wa bainaka bu'dal masriqaini fa bisal qarin. Aduhai celakanya, andaikan antara aku dan antara anda jaraknya antara timur dan barat, sungguh anda sejelek-jelek kawan. Ini adalah ungkapan kelak di akhirat. Semua orang-orang yang mereka di dunia sesat terhadap orang yang menyesatkan, maka dia akan mengungkapkan kalimat ini, ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Aduhai alangkah seandainya aku dan anda punya jarak yang jauh antara timur dan barat. Ini adalah penyesalan tetapi sudah terlambat. Ikhwati fillah, ini merupakan penyesalan akan tapi sudah terlambat. Waktunya telah habis. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, seandainya kalian manusia ingin kembali sekarang waktunya di dunia sekarang ini. Ya ayuha ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafuru rahim. Wahai hambaku yang melampaui batas, wahai hambaku yang melampaui batas, yang bermaksiat dan durhaka kepada Allah, atau orang-orang yang mereka menempuh jalan-jalan yang sesat, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah akan mengampunkan seluruh dosa tanpa kecuali. Barang siapa yang mereka bertaubat kepada Allah, dosa apapun akan diampunkan oleh Allah, tidak peduli Allah dengan dosa yang mereka lakukan. Ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka ananas sama thumma astaghfartani faghfiru wal ubali fika. Wahai hambaku, wahai anak Adam, seandainya dosa anda itu sampai menyentuh langit, lalu anda minta ampun kepadaku, akan aku ampunkan dan aku tidak peduli dengan dosa anda. Allah Subhanahu wa taala dengan lembutnya menyeru hamba-hambanya yang melampaui batas untuk mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan mengampunkan segala dosa. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Segeralah anda kembali kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah, min qabli ayatiyakumul adzabu, sebelum datang kepada kalian azab. wa antum thumma la tunsurun, kemudian saat itu Anda tidak tertolong lagi. Segeralah Anda kembali kepada Allah sebelum terlambat waktunya, atau Anda tertimpa azab kemudian Anda tidak tertolong. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan ikutilah jalan terbaik yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan pada kalian. Ikutilah jalan terbaik yang telah Allah datangkan pada kalian, yaitu mengikuti risalah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min qabli ayatiyakumul adabu bakhtatan wa antum la tash'urun, sebelum datang kepada kalian adab yang datang dengan tiba-tiba sedangkan Anda tidak sangka datangnya adab tersebut. Berapa banyak ikhwati billah musibah-musibah yang Allah timpakan dan mereka tidak sadar secepat itu mereka tertimpa musibah sebelum mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebelum terlambat hendaknya segera berjalan memasuki jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Au taqulu nafsun, atau Anda atau jiwa akan menunggu waktu. Au taqulu nafsun, ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah wa in kuntu laminal khasirin wa in kuntu laminas sakhirin. Apakah Anda akan tunggu waktunya sampai nanti jiwa itu dia mengatakan, ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah, aduhai celakanya diriku, kenapa aku dulu menyia-nyiakan haknya Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku termasuk orang yang dulu mentertawakan memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Au taqul, atau Anda akan, atau jiwa akan, atau Anda tunggu waktunya saat nanti jiwa dia tinggal menghayal, lau annallaha hadani lakuntu minal muttaqin, seandainya aku dulu menjadi orang yang bertakwa, seandainya aku dulu mendapatkan hidayah Allah, niscaya aku akan menjadi orang yang bertakwa. Aw taqul hina taral adzab, atau Anda atau jiwa akan mengatakan, atau Anda akan tunggu saat nanti jiwa tinggal mengeluh, lau annali karratan fa akuna minal muhsinin, andaikan aku dikembalikan sekali lagi ke dunia, aku akan termasuk orang yang berbuat baik. Ini semuanya adalah khayalan ikhwati billah. Di saat telah terlambat waktunya, maka Allah SWT katakan, bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Wahai hambaku, sesungguhnya telah datang kepada Anda ayat-ayatku, tapi masalahnya kamu itu mendustakan ayat-ayatku, kamu sombong dan kamu termasuk orang yang kafir. Bukan karena risalah Allah belum datang, bukan karena Rasul belum ada, bukan karena tidak ada tempat-tempat untuk mengetahui tentang risalah Allah, tetapi karena memang dia menyimpan jiwa yang mendustakan, karena menyimpan kesombongan dan menyimpan kekafiran, sehingga datangnya kebenaran itu dia tolak. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan sumbernya kekafiran itu empat. Sumbernya kekafiran itu empat. Yang pertama al-kibru, yang kedua al-hasad, yang keempat al-ghadab, yang ketiga al-ghadab, yang keempat yaitu asy-syahwat. Yang pertama apa ikhwan? Al-kibru, yang kedua al-hasad, yang ketiga al-ghadab, yang keempat asy-syahwat. Al-kibru itu berdampak tidak mau tunduk ketika datang kebenaran. Lihat ikhwan, perbedaan antara mukmin dan kafir. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu itu jiwanya keras. Dan kalau dia punya pendapat keras, perwatakannya keras. Akan tapi apabila datang kebenaran, maka hati Umar seperti benang yang luluh. Tidak bisa apa-apa lagi, kecuali kemudian tunduk dan patuh. Itulah jiwa mukmin. Lihat ketika kasus wafatnya Rasulullah SAW. Umar ibn Khattab dalam kondisi betul-betul gelap, sambil menghunuskan pedang dan mengancam kepada yang ada. Barang siapa mengatakan Muhammad telah wafat, telah mati, akan aku potong tangan dan kakinya. Sampai kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar mulai pidato di depan manusia. Ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, barang siapa menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Barang siapa menyembah Allah, Allah zat yang mahidup, yang tidak pernah mengalami kematian. Lalu Abu Bakar membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau ya Muhammad pasti akan mati sebagaimana orang-orang mereka semuanya juga mati. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Sungguh tidak lain Muhammad adalah seorang rasul yang telah berlalu para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Apakah seandainya Muhammad mati atau dia terbunuh, kalian akan kembali murtad sebagaimana dulu? Begitu Umar mendengar ayat ini, seakan-akan ayat ini baru turun, padahal telah dihafali para sahabat semuanya. Maka Umar betul-betul langsung kemudian lemas ketika sang kekasih telah meninggalkan dirinya selama-lamanya. Lihat Umar. Tapi lihat orang kufar ikhwan. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila diajak kepada mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka mereka menyombongkan diri. Sombong. Maka kata Nabi, al-kibru batarul haq. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Dan ini penyakit warisan iblis. Ikhwati billah, Allah katakan iblis aba wastakbara. Iblis adalah enggan dan sombong, yang dengannya kemudian menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, karena dia merasa lebih baik, lebih besar daripada Adam. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Hasad ikhwati fillah, sombong ikhwati fillah, telah menghalangi seorang dia mengikuti al-haq, mengikuti kebenaran. Abu Jahal, dia tahu bahwa Rasulullah SAW itu shadiq, benar, jujur. Tapi keangkuhannya ini yang membuat dia menolak untuk mengikuti Rasulullah SAW. Pernah ada kawannya sedang bersama dengan Abu Jahal. Dia katakan, ya Abul Hakam. Abu Jahal itu aslinya julukannya Abul Hakam. Abul Hakam itu kalau sini Hakim Agung. Karena orang setiap punya masalah itu mengajukan kepada Abu Jahal. Diputuskan masalahnya selesai. Maka dikenal dengan istilah, dengan julukan Abul Hakam. Tetapi Abu Jahal digelari dengan Abu Jahal, karena kerasnya penentangan dia kepada Nabi, padahal dia tahu tentang benarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Abul Hakam, saya mau tanya nih, mumpung kita sedang sendirian, nggak ada siapa-siapa, Muhammad itu shadiq am kadhib? Muhammad ini jujur atau dusta? Apa kata Abu Jahal? Waihak, celaka ya kamu, Muhammad shadiq, Muhammad jujur. Terus kenapa kita menolak, kita tidak mau mengikutinya? Inna kunna wa bani Hashim natasabak. Kita dengan Bani Hashim bersaing ketat. Tidak ada jabatan yang dimiliki Bani Hashim kecuali kita punya. Sekarang, kalau di kalangan Bani Hashim kemudian muncul seorang Nabi, tidak mungkin dari kalangan kita akan muncul pula orang yang mengaku Nabi. Sehingga kalau kemudian langsung kemudian mengikutinya, jelas akan jatuh martabatnya. Saya tidak akan mengikuti Muhammad. Sombongnya ikhwan telah menghalangi dia mengikuti kebenaran sedangkan dia tahu. Yang kedua, akar kesombongan apa? Hasad, dengki. Kedengkian ini pula yang telah menimbulkan kekacauan yang banyak di tengah-tengah kehidupan. Dari berbuat zalim sampai menolak kebenaran. Orang Yahudi menolak kebenaran yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan dia sudah tahu tentang berita Rasulullah ini melalui Taurat mereka, sebagaimana pengetahuan mereka tentang anak kandungnya, sebagaimana pengetahuan mereka tentang anak kandungnya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengenal anak kandungnya sendiri. Akan tapi ketika dia tahu Rasulullah SAW dari ini Arab, bukan dari Bani Israel, maka mereka menjadi orang yang pertama kali mengingkari kenabian Rasulullah SAW. Padahal mereka paling tahu tentang kenabian Rasulullah SAW. Hasadan min indi angfusim, kata Allah. Karena hasad yang ada dalam jiwa mereka. Terjadinya pembunuhan antara Qabil dan Habil ikhwan, karena hasad. Terjadinya makar yang dilakukan saudara Yusuf kepada Yusuf adalah karena hasad. Sehingga hasad merupakan penyakit yang betul-betul telah merasuk ke tengah-tengah umat, dan hampir tidak ada orang yang selamat dari hasad. Barang siapa yang hatinya betul-betul selamat dari hasad, ahlul jannah. Nabi pernah ketika di masjid sedang bersama dengan para sahabat, Nabi sampaikan akan masuk seorang ahlul jannah. Masuk fulan dalam keadaan meneteskan air bekas wudu dan dalam keadaan nenteng sendalnya, si fulan yang masuk. Hari kedua, Nabi katakan yang sama, yang masuk si fulan lagi. Orang yang sama. Hari ketiga, Nabi katakan demikian, yang masuk si fulan lagi. Sampai Abdullah ibn Amr ibn al-As penasaran, apa rahasianya orang ini? Jasadnya masih di dunia, tapi telah diumumkan oleh Nabi, dia ahlul jannah. Akhirnya singkat cerita, dia pun datang kepada rumahnya orang tersebut, dan kemudian menyampaikan, wahai kawan, aku sedang punya masalah dengan orang tuaku, dan aku sedang tidak ingin bertemu dengan orang tuaku, izinkan aku untuk bisa nginep di tempat antum, tempat anda. Singkat cerita, diizinkan. Hari pertama diamati, hari kedua diamati, hari ketiga diamati. Biasa, gak ada yang istimewa amalnya itu. Bahkan cenderung meremehkan. Apa yang amalan dia gak istimewa? Malamnya juga biasa, siangnya juga biasa. Hanya kalau dia berbalik-balik badannya, dia berzikir kepada Allah. Sampai ketika dia mau pulang, kawan, sesungguhnya aku tidak punya masalah dengan bapakku, tapi aku penasaran. Rasulullah SAW menyebut engkau sampai 3 kali akan masuk seorang ahlul jannah, dan orangnya selalu anda. Apa rahasianya amalan anda? Kata dia, kama ro'aita, seperti yang kamu lihat. Dia sudah putus asa, sudah ngorek amalan apa yang dia miliki. Dia mau pulang, dia dipanggil lagi. Kawan, adapun saya kama ro'aita, seperti yang kamu lihat. Hanya saya tidak pernah ada kedengkian kepada nikmat yang Allah berikan kepada seorang muslim sama sekali. Oh, ini yang engkau telah sampai pada derajatnya dan kami belum sampai ke derajat itu. Ikhwati billah, bersihnya hati dari kedengkian ini luar biasa. Hampir kita sedikit banyak kedengkian itu betul-betul penyakit yang banyak merasuk ke hati setiap kita. Sehingga kita tidak suka kawan kita mendapatkan kenikmatan dari Allah SWT. Dan biasanya ikhwan, kedengkian itu merasuk kepada orang sejawat, seprofesi. Mahasiswa dengan mahasiswa, santri dengan santri, jarang santri dia hasad dengan mahasiswa yang IP-nya 4. Oh, jarang. Tapi kalau santri dengan teman santrinya, sering hasad. Jarang hasad tukang becak dengan dokter spesialis. Tukang becak dia sehari dapat 50 ribu umpamanya, dokter spesialisnya sehari dapat 50 juta. Hasad, oh jarang terjadi. Tapi kalau tukang becak dengan tukang becak, sering. Sering. Penjual dengan penjual. Dan semisalnya. Ikhwati billah, ini penyakit yang betul-betul telah banyak merusak manusia. Kadarnya kecil atau sangat besar. Yang ketiga apa? Ghadab. Marah. Yang marah ini, yang hasad tadi, ketika merasuk seorang, dia akan menolak nasihat. Ini yang membuat dia pangkal kekafirannya di sini. Menolak nasihat. Enggak mau. Yang ketiga, ghadab. Marah. Ini akan menghilangkan sikap adil. Orang kalau sudah dikuasai marah, maka dia tidak lagi adil. Kecuali seorang mukmin yang mampu mengendalikan marah, yang memang ajarannya wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu litaqwa. Jangan sampai kebencian anda kepada suatu kaum mendorong anda untuk tidak berbuat adil. Berbuat adillah, karena sungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Pernah seorang petugas zakat mendatangi orang Yahudi untuk menarik jizyah, menarik upeti jizyah. Orang Yahudi ingin menyuap petugas penarik upeti tersebut, dikhawatirkan dia akan zalim di dalam menarik jatahnya. Apa kata si penari ini? Kebencianku dengan kalian kebencian yang besar. Akan tapi kami tidak akan pernah zalim kepada anda. Maka kata si Yahudi, dengan seperti inilah tegaknya langit dan bumi. Artinya diwarnai dengan keadilan. Hidup yang diwarnai dengan keadilan. Dan ini prinsip yang diajarkan oleh Islam. Bersama dengan kebencian yang besar, Islam tidak mengajarkan kezaliman seujung rambut pun. Yang keempat, apa ya kawan? Syahwat. Orang kalau dikuasai syahwat, itu akan memotong dia dari melaksanakan syariat, ketundukan. Dia tidak akan melaksanakan ibadah, ketaatan kepada Allah karena syahwat. Orang kalau sudah dikuasai syahwat, syahwat akan membutakan dia. Ilmu yang dia miliki menjadi layang fa. Orang kalau sudah dikuasai syahwat harta contohnya, orang bilang sampai pada tingkat gila harta, syahwat hartanya sangat kuat, sangat menguasai dia. Orang seperti ini ikhwan akan terjadi, dia menghalalkan segala cara, tidak mau tahu lagi dengan batas-batas ajaran agama. Sekalipun diingatkan dia enggak mau peduli, karena dia telah dibutakan oleh syahwat dia. Kata Ibnu Qayyim, ini empat hal yang sering menjadi akar, pangkal, pokok kekafiran seseorang. Qotibillah, dalam masalah berpaling dari agama ini, maka benar-benar hendaknya setiap muslim memperhatikan perkaranya. InsyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan kita yang akan datang, bismillah. Sengaja kita terus ulang karena ada hal yang penting untuk kita ambil faedahnya dari pembahasan Nawaqidul Islam ini. Demikian ikhwan, mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.